bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, terima kasih. Kalau kami boleh datang kepadamu di dalam doa kami.